Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ada titipan pertanyaan Buya dari hamba Allah di Cirebon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Bagaimana cara menanggapi orang tua yang menolak resepsi pernikahan yang syar'i? Syar'i di sini maksudnya memisahkan tamu undangan antara laki-laki dan perempuan. Karena berpikir bahwa jika mengubah adat yang ada ke yang belum pernah ada, maka dengan begitu sama saja dengan pihak yang mengadakan acara walimatul arus tersebut menyebabkan dosa karena masyarakat atau tetangga akan menggunjing kita. Dan kenapa saya rasa sangat susah buat memberikan nasihat atau pengertian kepada keluarga daripada menasihati orang lain. Saya harus bagaimana, Bu ya? Terima kasih. Mohon penjelasannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ada mungkin seorang anak pengen bahwasanya kalau menikah nanti ada dengan cara yang syar'i, tidak menanggap tontonan yang menjadikan Allah murka dan sebagainya. Kalau ingin membuat perubahan itu harus ada siasat, strategi. Misalnya tontonannya saja, mungkin di kampung itu kalau tidak pakai organ tunggal itu kayaknya nggak sah. Misalnya, itu orang. Semoga Allah mengampuni dan berikan kesadaran. Makanya kalau Anda ingin merubah tradisi di sebuah rumah, anggap saja rumahmu sendiri. Makanya kalau Anda ingin membuat perubahan di rumahmu sendiri, tentunya adalah dengan cara. Jadi Anda sudah punya persiapan. Kalau nanti ada pernikahan adikmu tahun depan, tahun sekarang ini sudah mulai berbicara. Jangan sudah musyawarah mertuamu, bapakmu sudah ngundang, baru ngomong, itu gulet nanti berantem itu. Jadi dari jauh-jauh sudah kita sering disinggung, nanti kita yang syar'i, yang gini, gini, gini. Kalau ternyata belum ini, mungkin difahamkan. Sampai dia perlahan, dalam perjalanan satu tahun, lebih terhormat. Kemudian sering diperdengarkan perkataan ulama, nikah itu agar berkah. Apa artinya doa barakallahu alaika wa barakallahu alaika. Didoain oleh para ulama berkah-berkah. Di dalamnya adalah menjadi sebab doa tidak dikabul, maksiat. Ini difahamkan mana ini? Perlahan. Kadang-kadang kita ini, ya tadi gak pakai akhlak ini. Ini kalau tidak syar'i, janji masuk neraka ibu nanti. Ente ngomongin apa? Ente makan obat, salah obat kali. Tidak pakai akhlak kadang-kadang kita. Jadi dengan halus, dengan lembut, difahamkan dulu. Termasuk mungkin pernikahan Anda sendiri. Lah kalau masalah nanti orang pada menggunjing. Menggunjing apa? Penggunjing adalah orang jelek. Kalau orang baik tidak akan menggunjing. Nabi Muhammad digunjing sekali oleh Abu Jahal. Memang dasarnya adalah Abu Jahal. Dan semua orang berbuat baik akan ada musuhnya. Jadi nanti akhirnya ini menghentikan. Saya mau ke masjid nanti. Mau diomongin sama orang. Gak jadi ke masjid. Mau ngaji nanti diomongin sama orang. Gak jadi masjid. Mau pakai baju. Ini nanti diomongin sama orang. Ini gak beda. Kita itu. Ini orang takut diomongin sama orang. Gak akan ngomongin. Bahkan mungkin lihat. Alangkah banyaknya yang terkagum dengan itu semua dan mendoakan. Oh subhanallah. Jadi begitu. Menjanjung banyak. Cuman lihat. Untuk menghantarkan seseorang kepada tadi tujuan itu. Harus dengan strategi dan siasat. Dengan cara dan itu tidak lain adalah akhlak yang mulia. Kemudian di saat membagi bangun dengan keindahan. Dan mungkin tanpa disadari orang sudah dipisahkan. Tiba-tiba dilakukan para wali songo. Mungkin tempatnya ya agak digedekan. Ya kita rugi sedikit. Misalnya apa? Tendanya. Mula-mula satu jadi dua. Kemudian dibagi biar bahasanya apalah. Mungkin apalah tidak hanya syar'i saja. Sebab ada orang yang hatinya buruk, munafik. Itu adalah sangat alergi dengan istilah syar'i-syar'i. Memang munafik. Dia di neraka jahannam. Tapi ahli iman itu selalu dalam hatinya ada kerinduan untuk kebaikan. Cuman kadang-kadang orang menentang dengan kebaikan yang ditonjolkan sebagai kebaikan. Maka biasanya kita harus kemas. Mungkin ada mempermudah ya. Yang putra di sini, putri di sini. Tiba-tiba apa? Masuknya sendiri ibu, ibu-ibu monggo, silakan. Ada menerima tamu bapak-bapak di sana. Oh, jalan sendiri. Dia bisa. Nggak ketemu istrinya di sana, di sana. Nggak usah bahwa ini yang syar'i loh ya. Ini yang syar'i. Ngapain ngomong gitu? Biasa sajalah. Kadang kita itu kurang menggunakan akhlak yang baik. Akhirnya orang menjadi terbiasa di kampung tersebut. Dan itulah dakwah Nabi halus. Tanpa dirasa, ternyata orang sudah masuk di dalam lingkaran kaum muslimin. Keindahan akhlak yang mulia. Jadi mulai dari jauh-jauh hari. Mungkin ada di antara kita, lah besok nih pernikahannya Buya, lah semampumu. Kalau tidak, kamu jangan perang dengan orang tuamu, ya sambil istighfar berjanji, pernikahan adikku yang lain lagi, nanti tidak boleh semacam ini. Mungkin hari ini kita kalah. Kita kalah diskusi dengan ibunda kita, ayahanda kita. Sambil kita doakan, semoga Allah berikan kesadaran dan sebagainya. Dan tidak usah menampakkan protes yang berlama-lama. Wah, aku tidak mau ini, tidak mau bantu. Wah, tambah jelek akhlakmu. Jadi, kalau memang keadaan seperti membantu yang halal, tapi jangan bantu yang haram. Membantu yang lain masak, tapi tidak usah bantu masang yang lainnya, masang untuk joget misalnya, enggak usah panggung ya, masang yang lainnya nanti. Kalau suruh nerima tamu ya jangan tukang joget yang diterima, nerima yang lain aja, nerima ustadahnya aja gitu. Jadi milih yang halal dulu. Ini adalah bertahap. Kadang-kadang kita itu ya sudah protesnya tuh sampai enggak selesai-selesai. Akhirnya menjadi tambah tidak enak sendiri beragama di kampung ini. Ini kan haram dosa, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Yang tadi ngapain ini? Nah, tidak enak. Jadi perlu akhlak yang mulia dengan kelembutan, bawa kepada kebaikan dengan mudah. Yassiru wa la tunaffiru. Permudahlah dalam orang menggapai kebaikan. Dan untuk taisir itu adalah dengan akhlak yang mulia. Wallahu a'lam bissawab.